insya Allah kalau kita khatam kitab ini, kita insya Allah bisa jadi wali semuanya. Ya, insya Allah bisa jadi wali semuanya. Kalau mau mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar. Makanya sekarang kita pasang niat. Setiap kali kita dapat ilmu, nawa itu pengen ngamalkan. Ya, setiap kali dapat ilmu, nawa itu pengen mengamalkan. Karena ilmu itu kalau tidak diamalkan, ya manfaatnya cuma dapat pahala ketika belajar, tapi gak dapat manfaat secara langsung. Contoh, orang pengen kurus. Orang pengen kurus. Orang pengen kurus, di situ dikasih tahu bahwasanya kalau pengen kurus, kamu makannya dikurangi. Itu ilmu kan? Tapi ternyata dia gak ngamalkan itu, justru makannya ditambah. Kira-kira kurus gak dia? Loh, kok enggak ibu-ibu? Ini ibu-ibu ternyata banyak yang mungkin begitu ya. Dia akan tambah ke gemuk. Jadi pengetahuan ini akan sangat bermanfaat kalau kita amalkan. Nah, kita akan berusaha mendengar, ya, berbicara, mendengar, menyampaikan, belajar sama-sama. Tapi kita nawa itu niat pengen mengamalkan. Dan kita niat pengen jadi wali Allah. Niat pengen jadi wali Allah. Masa minta pengen punya ini, minta pengen jadi pejabat, minta pengen jadi apa namanya orang yang terhormat di kampungnya, minta pengen jadi orang yang punya kedudukan di kantornya, tapi gak minta pengen jadi orang yang punya kedudukan di sisi Allah, kan kuali. Ya, nomor satu kita minta pengen jadi wali, wali Allah. Sebetulnya habis sholat kita udah baca itu doanya. Doa jadi wali itu udah kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuh coba lihat akhirnya. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan saya, pasangan hidup saya, anak keturunan saya, kami. Nah, kira-kira udah dibaca terus enggak di tiap hari? Ini termasuk doa yang jangan ditinggalkan selesai salat. Doa untuk orang tua, rabbighfir li wali walidayya, dan doa untuk keluarga kita, rabbana hab lana min azwajina, sampai akhirnya. Nah, pada kesempatan yang lalu kita udah bahas, kalau kita pengen jadi orang baik, langkah awalnya adalah bertobat. Jadi tobat itu langkah pertama menuju Allah. Ya, tobat itu langkah pertama menuju Allah. Syarat nomor satu, tobat. Ya, syarat nomor satu, tobat. Derajat yang paling rendah, ya, itu adalah tobat. Padahal orang yang udah bisa tobat derajatnya sangat tinggi. Derajat yang paling rendah adalah tobat. Nah, kalau udah bisa tobat, walaupun itu rendah, derajatnya udah sangat tinggi. Kenapa? Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan orang-orang yang suka mensucikan diri. Artinya kalau ada orang bertobat, langsung dapat cintanya Allah. Padahal cintanya Allah itu derajat yang sangat, sangat tinggi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan bacakan lanjutan yang kemarin. Waqala radhiyallahu anhu, wa'alam annahu idha kana laka wakilun yuhasibu nafsahu wa yuhakikuha, fa'anta la tuhasibuhu limuhasabatihi nafsah, wa'in kana wakilan ghaira muhakikin li nafsih, fa'anta tuhasibu wa tuhakikuhu wa tubalighu fi muhasabatih. فعلى هذا ينبغي أن يكون عملك كله لله تعالى ولا ترى أنك تفعل فعلا والله تعالى لا يحاسبك ولا يحاسبك وإذا وقع من العبد ذنب وقع معه ظلمة فمثال المعصية كالنار وظلمة دخانها كمن أوقد في بيت 70 سنة ألا ترى أنه يسود كذلك القلب يسود بالمعصية فلا يدهر إلا بالتوبة إلى الله فصار الذل والظلمة والحجاب مقارنا للمعصية فإذا تبت إلى الله زالت آثار الذنوب. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini dikatakan, ketahuilah sesungguhnya kalau kamu punya seorang bawahan pegawai, ya, bawahan pegawai, wakilmu, dia itu enggak pakai disuruh, udah meneliti dirinya sendiri. Contoh, misalnya punya pembantu, gak pakai disuruh udah ngecek, ini udah dipel atau belum ya. Dia ngecek, oh belum dipel, kemudian dia ngepel. Dia lihat ke dapur, ternyata banyak piring yang numpuk, kemudian dia udah cuci piring. otomatis kita enggak bakal nanya-nanya lagi. Dapurnya piring udah dicuci belum? Kita enggak bakal nanya. Lantainya udah dipel belum? Kenapa? Kita ngerti pembantu yang satu ini tidak usah disuruh, udah jalan. Ya kan? Nah, begitu pula Allah Ta'ala. Kalau ada hamba yang enggak pakai disuruh, udah meneliti dirinya sendiri, ngitung-ngitung dirinya sendiri, lihat-lihat kurangnya sendiri, nanti di akhirat juga enggak akan dihitung sama Allah. Ya, di akhirat enggak akan dihitung sama Allah. Kenapa? Lawang dia udah biasa ngitung dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Barang siapa yang terbiasa menghitung dirinya sendiri, neliti dirinya sendiri, nanti di akhirat akan ringan perhitungan amalnya. Makanya beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian hitung-hitung diri kalian sendiri sebelum nanti kalian dihitung oleh Allah Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, nih hikmah. Coba dari pagi tadi sampai sekarang kita udah ngitung diri kita belum? Belum. Sadar ya? Belum kan? Jujur, coba. Kemarin kan dibawakan nih satu orang soleh, dia ngitung ucapannya kan? Sore dihitung. Saya ngomong satu hari sekian banyak kalimat. Kemudian, oh ini kalimat yang kurang pas. Oh ini kalimat yang gak benar. Dia inget-inget. Nah kita dari pagi sampai sekarang, ya dari pagi sampai sekarang, kita ngomong udah berapa ribu kalimat kira-kira? Bu, ibu dari pagi sampai sekarang udah ngomong berapa ribu kalimat, bu? Bisa ngitung gak? Nah coba sekarang ibu inget-inget. Dari sekian kalimat ibu yang bawa pahala yang mana, yang bawa dosa mana, bu? Nah, untuk setiap kalimat ibu dan bapak, hadirin kita semua, yang membawa pahala, yuk kita syukuri. Alhamdulillah. Yang bawa dosa di istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau tiap hari kita mau begitu, insya Allah nanti gak pakai dihitung oleh Allah. Cuman sayangnya kita belum seperti itu. Ngomong yo calcul, ya kan? Berbuat jasa enaknya sendiri. Setelah itu malam hari enggak ngitung lagi apa yang terjadi sepanjang hari. Begitu pula di perusahaan. Kalau ada satu orang yang satu hari dia betul neliti kerjanya semua karyawan seperti apa, maka bosnya enggak akan nanya-nanya lagi, udah paham nih orang oke nih. Enggak usah disuruh, dia sudah bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban. Tapi sebaliknya, kalau ada orang beler, ya, kemudian sakarepnya sendiri, lantai basah yang gak dipel, semuanya serba diperintah, maka kita pasti akan sering nanya, lantainya udah dipel belum? Piring udah dicuci belum? Ini pekerjaan udah dijalankan? Belum. Nah, begitu pula nanti kita dengan Allah. Kalau di dunia ini kita gak suka memperhitungkan diri kita sendiri, nanti di akhirat semua akan ditanya oleh Allah. Kuncinya gampang berarti ya. Berarti yuk kita amalkan. Belajarkan niat untuk diamalkan. Pulang dari sini mau enggak nih kita belajar? Saya juga mau ngamalkan nih. Ya, saya juga mau ngamalkan. Jenengan juga ngamalkan. Pulang dari sini nanti kalau mau tidur ketika terlentang atau miring sebelah kanan, coba diingat-ingat dari pagi sampai di tempat tidur. Kira-kira dosa kita apa saja? Ingat gak bu? Gak ingat? Karena akehnya atau? Kakek dosa atau gak punya dosa? Karena kakek dosa sampai gak ingat dosanya. Karena kebanyakan dosa sampai gak ingat dosanya. Lah ini kalau tiap hari kita udah bisa begitu, kira-kira nanti masuk akhiratnya gampang atau susah? Kalau udah bisa ngitung kok. Kalau udah bisa ngitung masuk akhiratnya gampang. Kenapa? Karena pasti tiap malam udah hitung-hitungan. Ya Allah, tadi pagi ya Allah, sholat subuh kok hilang. Sholat subuh kok hilang. Ya Allah, tadi pagi saya sholat subuh kok enggak berjamaah. Itu mulai aja dari sholat subuh. Ya Allah, tadi pagi orang tua saya itu minta diantar ke pasar, saya kok enggak mau ya. Ya Allah, tadi pagi, ya Allah, tadi pagi, ya Allah, tadi pagi, anak saya kok saya bentak-bentak ya. Ya Allah, tadi pagi, istri saya kok saya cemberutin ya, kenapa begitu ya. Ya Allah, tadi pagi suami kok enggak saya buatkan teh sambil senyum, tapi saya sambil merengut. Kenapa ya? Gitu, Bu. Bu, mengatakan jenengan. Ya Allah, tadi pagi, coba diingat. Semua salah kita tadi pagi. Terus istighfar, ampuni saya ya. Ya Allah, maafkan saya. Ya Allah. Kemudian ingat-ingat. Alhamdulillah, tadi pagi saya bisa sholat duha. Terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah, tadi pagi saya bisa sedekah. Sedekah di sana. Alhamdulillah, ya Allah. Beri saya rezeki biar besok bisa sedekah lebih banyak lagi. Oh, alhamdulillah, saya udah bisa sedekah. Senyum 5 jam hari ini. Iya. Alhamdulillah. Oh, ya Allah, saya bisa ngantarkan ibu saya ke pasar tadi pagi. Alhamdulillah. Saya bisa ngantarkan ayah saya pergi ke kantor. Alhamdulillah. Saya bisa ngantarkan kakak saya pergi kuliah. Alhamdulillah. Saya bisa ngantarkan anak saya sekolah. Alhamdulillah. Itu semua kebaikan. Harus disyukuri. Kalau kita udah bisa begitu, hidup tuh enak. Kenapa? Karena tiap hari kita ingat sama Allah. Itulah artinya ingat sama Allah. Ngerti hak-haknya Allah. Paham kewajiban kita kepada Allah. Sedangkan selama ini kita tidak urip melek, mati, turu kan begitu. Melek, jalan, nanti waktu tidur, tidur. Melek, merem. Melek, merem. Di antara melek dan merem, gak ingat sama Allah. Dosa ya. Dan ya taat ya orang gak gagas. Ya, istighfar gak jalan. Ya, kemudian alhamdulillah juga gak dilakoni. Mungkin baca istighfar tapi bukan minta ampun. Sekedar baca doa istighfar tapi tidak beristighfar. Makanya Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha berkata, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Sesungguhnya istighfar yang kita baca itu perlu diistighfari lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada kan yang istighfar tapi sambil nonton yang haram terus? Ada lagi yang begini. Ini lucu. Ini biasanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak mulai ketularan. Contoh ya, nih. Ibu A ketemu ibu B atau bapak A ketemu bapak B. Si Polan ketemu dengan si Polan atau Polana ketemu dengan Polana. Ini anggap saja ibu-ibu ya. Bu, ibu tahu enggak bu? Itu yang namanya Bu Fulana. Itu kalau di pengajian tidur saja. Di pengajian tidur saja. Enggak pernah enggak tidur. Namanya apa ini? Ngerasani kan? Ya. Lah yang diajak ngerasani. Astagfirullah. Begitu ya? Astagfirullah. Jadi dia kalau di pengajian cuma tidur. Oh enggak benar itu. Astagfirullah. Ini namanya istighfar yang perlu diistighfari. Masa istighfar dipakai buat ngerasani orang lain. Paham atau paham? Ini istighfar tapi perlu diistighfari. Kenapa? Istighfarnya dijadikan alat untuk ngerasani orang lain. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi dia begitu. Jadi kita yang maling sandal deh. Iya, astagfirullah, astagfirullah. Ini ngerasani orang tapi dalilnya istighfar. Na'udzubillah min dzalik. Saya lanjutkan. Dikatakan di sini wa idza waqa'a minal 'abdi dzanbun. Kalau ada seorang hamba terjerumus pada sebuah perbuatan dosa. Nah, kalau kita kira-kira orang itu ada kepleset. Ada kejegur. Nah, kalau kita termasuk yang mana nih? Kepleset, kejegur atau jegur? Kepleset itu enggak sengaja, ya kan? Tercebur itu juga enggak sengaja. Lah kalau jegur menceburkan diri itu sengaja. Lah kita kira-kira termasuk yang mana ini? Udah ngaku aja lah yang mana. Kadang-kadang jegur, kadang kejegur. Kalau kepleset itu kan cuma sedikit-sedikit, ya kan? Nah, coba lihat. Coba kita lihat dikatakan di sini jika ada seorang hamba berbuat dosa, berbuat dosa, maka dosa itu menjadi sebuah titik hitam dalam hatinya. Nah, hamba berbuat dosa, dosanya jadi titik hitam. Sebagaimana pernah disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a nuqitat ay atharat fi qalbihi nuqtatun fa in huwa naza'a aqla'a wa safara sukilat fa in ada zida fiha hatta ta'ala qalbuhu fadzalika ar-ra'd sada'ul syak alladzi dzakarahu Allah kalla barana ala kulbihim ma kanu yaksibun. Ya. Dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, jika ada seorang hamba berbuat dosa, terjerumus dalam kemaksiatan, maka di hatinya itu muncul satu titik hitam. Muncul satu titik hitam. Satu maksiat, satu titik hitam. Nah kalau misalnya lihat haram, lihat wanita yang buka aurat, atau lihat wanita dengan syahwat, lihat, langsung titik hitam. Lihatnya sedetik, titik hitam satu. Dua detik, hitam lagi. Tiga detik, hitam lagi. Empat detik, hitam lagi. Kalau enggak mandek haramnya, ini titiknya nambah terus. Ya, nambah terus. Misalnya jenengan masuk mall, itu titik hitamnya berapa kira-kira? Gimana, Pak? Kira-kira itu titik hitam atau blok hitam? Ngeblok ya. Blok hitam. Ya, makanya ujian berat nih yang masuk mall nih. Masuk mall boleh, tapi ujiannya berat. Ya, berarti harus sanggup. Kalau masuk mall harus sanggup nahan pandangan. Kira-kira sanggup enggak, Pak? Kalau enggak sanggup jangan masuk. Ya, kalau masuk harus sanggup tahan pandangan. Begitu lihat yang haram, dengar yang haram, berbuat yang haram, hitam, hitam, hitam dan hitam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia itu bertobat, kemudian dia minta ampun, maka noda hitam itu akan dihapus. Ya, akan dihapus. Tapi kalau dia berbuat dosa lagi, dosa yang lain, dosa yang lain, dosa yang lain, atau dosa yang sama, titik hitam itu akan semakin nambah, akhirnya hatinya sama sekali enggak ada putihnya, semua hitam. Nah, kalau udah hatinya hitam semua, peteng dedet, maka tidak bisa menerima cahaya. Susah terima cahaya, susah lihat yang benar, susah berbuat yang baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, hati kita kira-kira peteng dedet, remang-remang, atau terang? Coba kita ukur ya, kita ukur. Insya Allah ya tidak dapat peteng gitu ya. Insya Allah. Tapi kita ukur, coba kita ukur. Ukurannya begini. Ukurannya ya. Saya mau kasih contoh sederhana boleh? Sederhana saja. Di depan, ngapunten Bu ya, seorang suami lihat istrinya. Istrinya cantik, cerita. Ada di depan mata. Cantik luar biasa. Di depannya, tapi dia mengatakan kepada istrinya, istriku, iya, kenapa ya, kok wajahmu gak kelihatan? Kenapa ya wajahmu gak kelihatan? Kira-kira istrinya bingung gak? Bingung lah, aku dengar pesak meter gak ada, kok wajahnya gak kelihatan. Suaramu kok juga remang, apa namanya, sayup. Maka istrinya pasti akan ngomong, bukan sayanya yang gak kelihatan, Pak. Apa? Mata jenengan coba dilihat. Ada apanya? Matanya ada apanya? Mata saya enggak apa-apa. Nah, coba Bapak lihat yang benar. Kelihatan enggak saya? Enggak kelihatan. Ini aja saya dengar suara Ibu remang-remang. Bukan suara saya yang salah, Pak. Kuping jenengan. Radi. Loh, Bu, terus Bapak dibudek-budek. Radi apa, Bu? Ya, radi kurang gitu aja ya. Nah ini yang salah bukan pada yang dilihat, tapi yang melihat matanya enggak benar, telinganya enggak benar, betul. Sehingga enggak bisa lihat keindahan istri yang ada di depannya. Di depan ada pemandangan yang indah, matanya enggak beres, maka enggak bisa lihat pemandangan yang indah. Di sekitar ada musik yang begitu indah, telinganya enggak beres, enggak bisa dengar musik yang indah. Ketika sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, keindahan Allah itu luar biasa. Nah kok mikiri kompor, berarti hati ini peteng. Paham maksud saya? Allahu Akbar. Apa ada yang lebih indah dari Allah? Tidak ada. Apa ada yang lebih hebat dari Allah? Tidak ada. Nah kok kita enggak bisa lihat kehebatannya Allah, enggak bisa lihat keindahannya Allah, enggak bisa mendengar ya kemahakuasaannya Allah. Kenapa seperti itu? Berarti hati kita masih ya gelap. Tapi insya Allah tidak segelap yang lain, kan begitu ya. Masih gelap. Makanya kita butuh cari cahaya. Cari yang bisa buat hati kita semakin padang. Hati kita semakin bersih, hati kita semakin bersinar. Ya ini, datang cari ilmu. Al-ilmu nur. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu, kita mau cari ilmu terus, maka diri kita semakin bercahaya. Semakin bercahaya dan semakin bercahaya. Makanya jangan bosan-bosan cari ilmu. Jangan bosan-bosan. Kalau kita mau istighfar, itu juga datangkan cahaya. Setiap amal soleh itu jadi cahaya. Apalagi qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Itu dalam hadis disebutkan, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dilihat oleh malaikat dari langit, seperti kalau warga bumi melihat bintang-bintang di angkasa. Bintang-bintang itu begitu indah. Rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu bercahaya seperti bintang-bintang di angkasa. Malaikat lihat dari langit, lihat rumah itu bercahaya. Siapa di sini yang pernah naik pesawat malam-malam? Coba yang pernah naik pesawat terbang malam-malam itu ya. Melintasi Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, dan lain sebagainya. Itu dari atas, cahaya lampu rumah-rumah itu begitu indah. Ya. Nah ini malaikat lihatnya bukan dari cuman langitnya begitu. Lihat dari yang sana jauh. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran bercahaya luar biasa. Pertanyaan, itu rumah di dalamnya dibacakan Al-Quran, cahayanya dilihat dari langit oleh malaikat tampak luar biasa. Yang mau saya nanya, nah itu baru rumahnya. Kira-kira yang baca bagaimana ya? Ini lampu, ya kan? Ruangan ini jadi terang, padang, benderang. Ini kan baru ruangannya. Nah kalau kita lihat lampunya, padangnya luar biasa. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran jadi terang. Lah yang baca bagaimana? Jauh lebih terang. Makanya kalau membuat hati jadi terang, membuat hati ono limo. Salah satunya baca Al-Quran sama. Nah nih, baca Al-Quran, qiraatul Quran, terus baca Quran. Itu membuat hati semakin bercahaya. Nah kalau kita sadar dosa banyak, ya ibadah diperbanyak. Guru saya itu pernah ngomong, kalau mata kamu ini gak manfaat 2 jam, maka ajak mata kamu bermanfaat 2 jam minimal. Misal 2 jam nonton bioskop, ya minimal 2 jam nonton Al-Quran. Pegang nih, misalnya ya, mushaf. Walaupun gak baca, tonton aja nih. 2 jam itu. Penelengi. Ya, lihat aja, walaupun gak baca, lihat gitu kan. Itu udah lihat huruf-huruf Al-Quran. Atau 2 jam lihat fotonya Habib Syekh misalnya. Dilihat ini. Kan orang soleh insya Allah ya. Atau fotonya apa namanya Kiai Asrori. Coba lihat. Ya, lihat fotonya ini. Ini wajah orang soleh 2 jam. Ya terlalu aneh, rodok gendeng mungkin. Bilang orang jam gini. Kita, kenapa kamu mandang wajah orang yang soleh? Tadi saya habis mandang wajahnya orang-orang yang gak soleh. Nah, kenapa orang-orang yang itu loh. Pipinya ada merah, kuning, hijau. Tadi saya tergoda setan tak sawang terus gitu kan. Nah, akhirnya saya berbuat dosa ini mata saya kotor. Sekarang saya mau ajak mata saya lihat yang baik. Lihat yang baik-baik. Pandang nih wajah orang yang soleh. Pandang mushaf. Ya. Pandang hal-hal yang baik, Pak. Yang baik-baik. Itu sebagai gantinya dari hitam-hitam yang ada dalam hati. Nah di sini dikasih contoh ngeri ini. Ngeri ini. Ibn Athaillah ngasih contoh begini. Jenengan dulu. Kalau sekarang gak begitu apa, gak begitu kelihatan. Tempo dulu. Orang itu kalau masak pakai apa? Areng, ya. Sebelum pakai areng pakai apa? Kayu, ya. Kayu bakar. Kemudian anglonya pakai apa? Masih pakai apa itu? Botol ditoto, betul kan? Ya, bata atau batu ditata. Nah, setelah itu buat api. Saya mau nanya, ruangan yang digunakan sebagai dapur, warnanya apa? Warnanya? Hitam. Nah, kalau 70 tahun masak, kira-kira ruangannya jadi seperti apa? Jadi seperti apa ruangannya? Gelap, gulita. Tentu kita di ruangan itu enggak enak, betul? Nah, Ibn Athaillah mengatakan maksiat itu adalah api. Maksiat itu adalah api. Kayu bakarnya, itu maksiat. Nah, asapnya itu, dampaknya itu. Iya, maka dikatakan di sini, maksiat itu seperti api, sedangkan kegelapan itu adalah pengaruh dari asap api tersebut. Bayangkan 70 tahun kalau kita maksiat, kira-kira api maksiat itu membuat hati kita kena bleduknya, kena asapnya, peteng dedetnya seperti apa? Kira-kira gimana ya? Makanya kita mudah sumpah, kita mudah suntuk, soalnya hati kita dapurnya kotor, berarti harus dibersihkan. Cara bersihkannya adalah dengan menambah ketaatan, taat dan taat dan taat dan taat. Semakin kita banyak taat, semakin bersih. Nah ini contoh, sedikit keluar dari materi ini ya. Katanya di sini, kalau kita tobat, otomatis itu akan jadi penghapus yang luar biasa. Ya, digosok luar biasa dengan tobat. Ini contoh amalan sederhana. Tapi kalau dipraktekkan nanti kita akan bisa merasakan rasanya. Bu, jenengan kira-kira sanggup ngamalkan enggak, Bu? Lu belum tahu apa, udah insya Allah. Inilah hebatnya ibu-ibu, semangatnya kuat. Wudu itu wajib dan wudu itu sunnah. Kalau mau sholat, enggak punya wudu, wajib wudu. Ya kan? Nah, wudu itu sunnah. Mau pegang mushaf, enggak punya wudu, maka wajib wudu. Ya kan? Wajib wudu. Tapi wudu itu bisa haram. Untuk siapa? Wanita yang lagi menstruasi. Orang yang haid haram berwudu. Persis seperti haramnya dia sholat. Orang haid enggak boleh sholat, maka orang haid enggak boleh wudu. Nah ini untuk pria dan wanita. Untuk wanita yang enggak haid. Yang enggak haid. Dan pria, coba amalkan. Ada pria yang haid di sini? Nah, ada kan untuk pria dan wanita, tapi dengan catatan wanitanya tidak haid. Coba pegang amalan ini seminggu saja. Seminggu saja. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Seminggu kalau batal wudu lagi. Begitu batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Coba nanti jenengan rasakan perubahan apa yang terjadi dalam hati. Itu begitu batal, rasanya kotornya luar biasa. Ya, rasanya kotornya luar biasa. Nah, itulah menunjukkan yang namanya ketaatan itu menimbulkan cahaya. Ketaatan itu bersih, ketaatan itu harum. Sedangkan kalau orang yang kurang taat, itu menimbulkan kegelapan. Apalagi maksiat. Makanya ibu-ibu itu kalau lagi menstruasi, ya bu ya. Jenengan rasanya hatinya enak atau enggak enak, Bu? Enggak enak. Karena itu kondisinya kotor. Ya, ruhnya juga kotor. Kotor sekali. Makanya kondisi dalam lagi menstruasi, ibu-ibu, yang banyak zikir, yang banyak doa, yang banyak sholawat, banyak istighfar. Sehingga bisa ngimbangi kotoran tersebut. Makanya bapak-bapak harus ngerti. Mohon maaf, ini perlu saya ingatkan. Kalau ibu lagi menstruasi, pak, bapak harus paham, ibu itu super aneh. Betul atau betul, Bu? Jadi suka ngambekan. Ya. Mudah emosi. Makanya kalau istri lagi menstruasi, suami yang waras. Kenapa? Karena kalau istri lagi menstruasi nanti aneh. Kenapa aneh-aneh? Karena kurang bersih, jadi emosinya enggak terkendali, ya omongannya kadang enggak enak, sengak dan lain sebagainya. Kita yang enggak ikut menstruasi, jangan ikut-ikut menstruasi. Ya kita yang lebih bersih dibandingkan istri yang dalam kondisi kurang bersih, seharusnya lebih tercahayai ketimbang istri yang lagi ya mendapatkan ujian bulanan. Nah ini rahasia besar di situ, makanya orang yang mau jaga wudhu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak usah pakai disuruh apa-apa. Jaga wudhu satu. Ini kalau diamalkan, itu akan bawa semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kenapa? Karena hatinya semakin bersih. Saya lanjutkan. Wala yadkhulu alaikal ihmalu illa biihmalika an mutabatin Nabi SAW. Dan sesungguhnya kalian itu tidak akan diremehkan. Ya, tidak akan diremehkan. Melainkan karena kalian mengabaikan Nabi Muhammad SAW. Kita ini diremehkan dalam pandangan Allah, dihinakan. Ya, karena apa? Karena kita tidak perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak fokus untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Caranya cuma satu. Caranya bisa dapat derajat tinggi kalau mau ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasul itu ada dua jenis. Ini yang orang enggak paham. Nih. Ayo ikut Nabi. Contoh kanjeng Nabi, sering kan orang ngomong gitu? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyontoh kanjeng Nabi ini orang cuma nyontoh kadang begini. Contoh ya, contoh. Nabi itu pakai sandal kaki kanan. Jadi kalau pakai sandal kaki kanan. Ya, pakai sandal kaki kanan, lepas kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, makan dengan tangan kanan. Misal seperti itu ya. Ini semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau jadi orang yang besar di sisi Allah, ikuti Nabi, makan tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri. Tapi bukan sekedar begitu. Bukan masuk kamar mandi kaki kiri, cuman kebiasaan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, makan pakai tangan kanan, minum baca bismillah. Ada kan, cuman kebiasaan. Akhirnya apa? Mencontoh Nabi tapi enggak ada ruhnya. Paham? Mencontoh Nabi tapi enggak ada ruhnya. Ruhnya itu enggak ada. Jadi seperti apa? Kebiasaan, cuman adat. Ya cuman kebiasaan. Hanya saja kebiasaannya niruna Nabi bagus, tapi itu masih sangat rendah. Bukan itu yang dituju. Yang namanya ngikutin Nabi SAW begini. Saya ambil contoh. Ada satu orang yang jatuh cinta. Lihat kekasihnya. Kalau jalan sebuah kampung gitu ya, dia pilih kampung yang situ. Ya, dia pilih kampung yang situ. Ketika lewat kampung itu, dia pilih kampung yang dilewati oleh kekasihnya. Dalam hatinya ketika lewat situ, dia ngomong, kekasihku lewat sini, aku pengen jalan di jalan yang dijalani oleh kekasihku. Sama enggak dengan orang, kekasihku lewat sini, aku mau lewat sini. Paham maksud saya enggak? Yang satu kebiasaan, hatinya enggak ikut. Yang satu hatinya ikut. Yang nama yang ngikuti Nabi itu bukan ngikut dengan jasad, tapi ngikut dengan jasad dan dengan ruh. Sehingga ketika pakai baju tangan kanan dulu, itu sambil membayangkan, dulu Nabi itu pakai baju tangan kanan dulu. Ya Allah, Alhamdulillah, saya bisa mencontoh, saya akan masukkan lengan baju ini dari tangan kanan saya dulu. Udah begitu loh kita. Hah? Cuman pakai baju tangan kanan, lepas tangan kiri. Betul kan? Pakai sandal tangan, kaki kanan, lepas kaki kiri. Tapi apakah kita bayangkan kanjeng Nabi dulu ya, itu dia jalan, beliau jalan pakai sandal kaki kanan dulu. Nah, yang namanya mengikuti Nabi yaitu mengkaitkan hati selalu dengan Nabi, sehingga ketika seseorang pakai sandal dengan kaki kanan dulu sambil bayangkan, ini Nabi pakai sandal dengan kaki kanan dulu, saya mau pakai sandal dengan kaki kanan dulu, saat itulah dia pakai sandal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak? Saat itulah dia bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika dia pakai baju tangan kanan dulu dengan perasaan, Nabi dulu pakai baju tangan kanan dulu. Ingatannya kepada Nabi seperti itu. Maka dia pakai baju bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam segala keadaan dia bersama Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti ini pasti derajatnya tinggi di sisi Allah. Bukan sekedar adat kebiasaan. Nah, ini kan banyak orang yang ngajarkan ikut sunnah, tapi enggak nerangkan begini, betul enggak? Cuman pakai baju tangan kanan, lepas tangan kiri, pakai sandal kaki kanan, lepas kaki kiri. Akhirnya enggak nyambung artinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngikuti Nabi ada dua jenis. Ya, ngikuti yang nyata, kelihatan, ada ngikuti perbuatan Nabi yang enggak kelihatan. Al-qismain. Jaliyah wa khafiyah. Perbuatan Nabi yang terang kelihatan kesolah, seperti sholat. Nabi sholat. Ya kan? Kita juga sholat. Nabi tahajud, kita tahajud. Nabi duha, kita duha. Nabi ada hajat, kita sholat hajat. Wasiyam. Nabi puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Nabi puasa Senin Kemis, kita puasa Senin Kemis. Nabi puasa Syawal, kita puasa Syawal. Ini ngikuti Nabi yang jelas, kelihatan. Ini semua orang ngejer nih. Tuh, sunah Nabi, oh Nabi puasa apa 6 hari di bulan Syawal. Yuk kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi puasa Senin Kemis, yuk kita puasa Senin Kemis. Oh Nabi bilang tuh puasa Dawud bagus, yuk kita puasa Dawud. Misal ya, seperti itu. Wazakah wal hajj wal jihad. Zakat, haji, jihad, dan yang lainnya. Yang begini mah semua orang ngerti. Ngikuti Nabi yang nyata, yang jelas ini semua orang ngerti. Cuman sayangnya, orang ngikuti Nabi cuman separuh. Ngikuti lahiriahnya saja. Duha, duha. Tahajud, tahajud. Sodakoh, sodakoh. Zakat, zakat. Haji, haji. Umroh, umroh. Cuman begitu sayang. Yang khafiyah, amalan-amalan Nabi yang gak kelihatan mata gak diikuti. Padahal amalan-amalan Nabi yang gak kelihatan mata ini nilainya sangat besar. Contoh di sini wal khafiyah anta taqidal jam'a fi salatik. Ngikuti Nabi yang enggak kelihatan, perbuatan Nabi yang enggak kelihatan. Nabi salat. Dalam salat ya, Nabi salat. Kita juga salat. Cuman jangan lupa Nabi salatnya khusyuk. Ikuti juga khusyuknya. Paham? Nabi salat khusyuk, ikuti juga khusyuknya. Kemudian dikatakan Nabi baca Al-Quran, ya kita ngikuti baca Al-Quran, tapi jangan lupa Nabi baca Al-Quran dengan penuh perenungan, makanya ikuti juga ngerenungkan Al-Qurannya. Jangan ngomong saya udah ikut sunnah Nabi kok, saya udah baca Al-Quran. Jangan ngomong begitu, ini belum sempurna. Kalau mau sempurna mikirin tuh Nabi baca Al-Quran dengan merenungkan, Nabi sholat dengan khusyuk. Kemudian kalau kamu baca Al-Quran, kamu sholat, ternyata kamu gak bisa khusyuk, kamu gak bisa merenung, sholat ngelamun. Kira-kira kita kena gak penyakit ini? Pak, kira-kira kita kena gak nih penyakit sholat ngelamun nih? Pernah dengar ceritanya orang sholat imamnya karena khusyuk, kadang imam karena khusyuk, itu lupa jumlah rokaat. Ya karena khusyuk, bisa lupa jumlah rokaat. Ada makmumnya yang belas gak khusyuk. Selesai sholat, imam nanya sama makmum. Imam yakin kalau apa namanya rokaatnya sudah 4. Yakinnya imam begitu. Selesai salam, imam nanya sama makmum. Ya karena gak ada yang apa, negur gak ada kan. Nanya, saya yakin tadi sholat 4 rokaat. Menurut kalian saya sholatnya 4 rokaat atau 3 rokaat? Makmum di belakang ngomong, sholatnya baru 3 rokaat. Kamu kok ngerti? Biasanya saya itu lamunannya sampai di Solo baru salam. Nah ini lamunan saya masih di Jakarta, jenengan udah salam. Berarti ini belum 4 rokaat ini. Ini namanya sholat super ngelamun. Nah coba siapa di antara kita yang sholat di depannya ada orang pakai sarung, ada tulisannya BHS, gak dibaca. Siapa? Baca kan? Kemudian di belakangnya itu ada kaos misalnya tulisannya panjang sekali ya. Saya orang ganteng, jangan dipandang. Misal begitu ya. Baca enggak kita? Baca. Bahkan ada tulisannya, jangan baca tulisan ini. Ya kita baca. Ini padahal dalam sholat. Ya dalam sholat. Ini termasuk ngelamun enggak kita begini? Termasuk ngelamun. Nah kalau sampai sholat kita enggak bisa khusyuk, baca Al-Quran enggak bisa merenungkan, kata Ibn Athaillah, ketahuilah sesungguhnya kamu punya penyakit hati. Kamu punya penyakit hati. Seperti yang tadi saya katakan. Berarti hatinya ada kegelapan. Kok udah jelas Allah yang maha besar, Allah maha kuasa. Kok kita gak bisa khusyuk? Contoh. Bu. Jenengan ingat waktu akad nikah dengan bapak dulu, Bu? Ingat. Kemudian mau bertemu dengan mertuanya ibu. Ingat, Bu? Jenengan kira-kira jalannya itu mantep gitu atau takut-takut? Takut-takut, ya kan? Kemudian mandang mertua ini mandangnya takut salah atau asal mandang? Takut salah. Kemudian suami ketika akad nikah, itu kira-kira dredeg atau enggak dredeg? Dredeg. Itu baru ngadepin siapa? Ngadepin calon mertua. Yang satu ngadepin mertua. Ngadepin penghulu, dredeg. Kemudian contoh lagi, seorang bawahan dipanggil atasan. Dipanggil, mau ketemu dengan atasan, menghadap bapak. istilah di kantor, saya mau menghadap bapak. Atau mungkin saya akan naik ke atas, akan naik ke atas, maksudnya ke kepimpinan perusahaan atau di jabatan tertentu. Maka itu jalannya aja dengan hati yang dak duduk khusyuk. Gak sempat mikir yang lain, yang dipikir siapa yang mau saya temui. Kenapa? Karena dia bisa merasakan kebesaran orang yang mau dia datangi. Betul atau betul? Nah, kenapa terhadap Allah yang Maha Besar kita kok gak bisa begitu? Kenapa kita salat ke Allah? Kita cuma seperti itu. Kenapa kita ngaji kok sama baca koran, lebih khusyuk baca koran? Betul enggak? Baca koran itu khusyuknya luar biasa, padahal beritanya belum tentu benar. Baca Al-Quran yang beritanya pasti benar, kok kita cuma asal baca. Kenapa? Kata Ibn Al-Fa'ilah, berarti dalam hati kita ada penyakit. Penyakitnya apa? Kibir, au ujbin, au ghairi dzalik. Penyakitnya itu sombong, atau berbangga diri, atau penyakit-penyakit yang lain. Kenapa yang disebutkan di depan ini masalah kibir atau sombong? Beliau menukil wahyu Allah dalam surat Al-A'raf ayat 146. Allah menyatakan, Sa'asrifu an ayatiyal ladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kebesaranku, orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa kebenaran. Jadi orang yang sombong gak mungkin bisa lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Gak bisa. Berarti kuncinya kalau pengen bisa melihat kekuasaannya Allah, jangan sombong. Lah sombong itu apa? Kira-kira kita sombong atau gak sombong? Mau ngomong sombong ya takut. Mau ngomong gak sombong nyatanya ya masih punya sifat sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nanti kita tanya jawab ya. Sedikit tentang materi ini ya. Sombong atau tidak sombong. Nabi bersabda, yang namanya sombong itu al-kibru badrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong menolak kebenaran. Menolak ke kebenaran, enggak mau nerima kebenaran. Kalau dikasih tahu kebenaran enggak mau nerima, wa ghamtun nas, dan suka memandang remeh orang lain. Suka memandang remeh orang lain. Ngapunten, Ji. Ngapunten. Jenengan alhamdulillah kan ahli yasin, ahli tahlil, ahli solawat, ya. Betul. Ya. Misal, ada orang yang gak seneng yasinan, gak seneng tahlilan, gak seneng solawat. Misal. Terus orang tadi nasihatin jenengan. Pak, bapak solat duha yang bagus. Nanti insya Allah dibukakan pintu duha di surga sana buat jenengan. Bisa masuk surga lewat pintu duha. Terus kita ngomong, melengos, gak gagas, gak mau dengarkan. Ya, yang beginilah yang dikatakan sombong. Kenapa? Jangan lihat yang ngomong. Jangan lihat yang ngomong. Kalau yang diomongkan benar ya diambil. Kalau gak mau nerima kebenaran itu orang sombong. Yang ngomong siapapun, ya setahit apapun orangnya yang ngomong gitu ya, semenjengkelkan apapun orang yang ngomong, kalau benar ya kita terima benar. Ini contoh, saya mau ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengajarkan tentang untuk tidak sombong menerima kebenaran. Masih ingat cerita tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ditugaskan menjaga harta apa namanya para sahabat ya, hartanya muslimin. Gudangnya umat Islam. Pagi-pagi ditanya sama Nabi, tadi malam bagaimana? Ya Rasul, ada pencuri datang. Terus, ya saya tangkap. Akhirnya saya bebaskan. Kenapa? Ya saya gak tega. Wong dia bilang katanya butuh buat keluarganya. Dia minta maaf, minta ampun. Gak akan ngulangi lagi. Kata Rasul, dia akan balik lagi nanti malam. Nanti malam akan balik lagi. Malamnya, benar balik lagi. Tangkap oleh Abu Hurairah. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Dibebaskan lagi. Karena alasannya, tolong, tolong, ini saya begini karena keluarga saya. Rasul dilapori paginya. Kata Rasul, nanti malam akan balik lagi. Malamnya balik lagi, ditangkap sama Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, gak ada ampun bagimu. Sekarang kamu akan saya pegang. Saya bawa menghadap Nabi Muhammad SAW. Saat itu yang ditangkap ngomong, begini saja, bebaskan saya. Toh kalau bebaskan saya, gak ada ruginya. Karena saya juga gak nyuri apa-apa. Tapi kamu saya kasih satu hadiah. Apa itu? Saya kasih ilmu. Ilmu apa? Kalau mau tidur, baca ayat kursi. Setan tidak akan mendekati orang yang baca ayat kursi ketika mau tidur sampai pagi. Tidak akan didekati oleh setan. Nah, sahabat sportif dikasih ilmu yang dibebaskan. Besok pagi Rasulullah SAW nanya, gimana semalam? Temanmu datang lagi enggak? Datang ya Rasulullah. Dan terus, saya dibebaskan ya Rasulullah. Kenapa? Dia ngajari saya, katanya kalau mau tidur baca ayat kursi. Nanti tidak akan didekati oleh setan sampai pagi. Nabi SAW tersenyum. Beliau bersabda, innahu lakadzub. Sesungguhnya 3 hari berturut-turut yang mendatangi kamu itu setan. Sang pendusta, yaitu setan. Dia lagi menjelma jadi manusia. Dia setan. Innahu lakadzub. Sesungguhnya dia itu pendusta yang luar biasa. Cuman tadi malam dia berkata jujur. Memang benar. Kalau orang mau tidur baca ayat kursi, tidak akan didekati setan sampai pagi. Coba lihat informasi yang disampaikan oleh setan. Setan ini kasih informasi. Informasi itu benar. Nabi gak ngomong, jangan dipercaya. Yang ngomong setan. Gak begitu. Meskipun itu setan yang ngomong. Kalau benar Rasul ngomong, tapi dia semalam berkata jujur. Lihat, terhadap setan saja Nabi gak sombong. Salam. Loh, kita kodoh muslimnya kok sombongnya rakaru-karuan. Jadi kalau dikasih tahu yang baik, ini yang ciri-ciri orang sombong, dikasih tahu orang baik ini ya. Mas, lombok jenengan itu sama orang tua yang baik. Nanti insya Allah jenengan gak punya masalah, selesai masalahnya. Rasa kakek ngomong, weh sholat tosik sing genah. Gak usah banyak bicara, kamu perbaiki sholat kamu, gak usah nasihati orang. Ini orang sombong ini. Dibilangi benar tambah bales nunjukkan kekurangan orang yang ngomongi gak boleh. Kalau ada orang nasihati kita terima. Jangan dibalik, jangan. Jangan dibalikkan. Rasa ngomong-ngono awakmu elek. Kowe salat ya ora salat dadak nasihati. Urusan awakmu dhewe. Ini yang ngomong begini orang sombong ini. Ini orang sombong. Nah, ini penyakit sombong. Ini kadang yang kita yang punya enggak kroso. Ya tidak terasa. Bu. Bapak sombong enggak, Bu? Bu. Suami jenengan sombong enggak? Udah, daripada ibu nanti salah, saya nanya sama para suami. Para suami, kita suka sombong sama istri enggak? Ayo jujur, suka sombong sama istri enggak? Kerep. Enggak sadar, kadang terselipkan kesombongan dalam hati kita. Betul kan? Ini kita terselip kesombongan. Nah makanya syarat nomor satu kalau orang mau jadi wali, syarat nomor satu ya ini. Wes sunah Nabi yang satu ini, Nabi enggak ada sombong tiruan. Aja nirune wong tahajude ditiru, zuhane ditiru ya, tapi enggak sombongnya enggak ditiru. Paham? Nabi itu enggak ada sombongnya, tiru itu dulu. Nabi enggak sombong, belajar enggak sombong coba. Gampang atau susah? Pilih mana? Niru tahajud atau niru enggak sombong? Yang lebih lucu, banyak orang yang sombong dengan tahajudnya. Orang kayak aku, ngapain tahajud terus, kok diair atau tahajud? Gak seperti saya tahajud tuh, terus. Dia tidak pernah tahajud. Ini orang sombong dengan tahajudnya. Kan repot. Repot gak kira-kira? Repot. Nah ini loh kita, gimana caranya jadi wali Allah? Ini obatnya. Bersihkan hati dari segala macam penyakit. Teliti betul diri kita diteliti sebenarnya. Dan nomor satu penyakit yang paling bahaya adalah kesombongan. Bu, jenengan mau jadi orang yang gak sombong? Mau ya bu ya? Makanya jangan ngeyel sama suami. Itu mujahadah. Itu ngelatih ibu untuk gak sombong. Jadi suami, udah walaupun suami ketoknya gak bener gitu ya. Tekan dulu. Jim, J. Doakan saja. Semoga suami saya sadar. Soalnya bapak banyak yang tidak sadar. Ya bu ya? Iya. Doakan saja begitu. Jangan. Bu ini ya boleh bener pak. Yang takut salah. Tapi tontonan ke selirawi. Sirawi tontonan. Bapak ini ya sholat ya orang benar. Poso ya orang tahu. Kalau wong wedok ya ora tahu mesem, kalau wedok liyane mesem terus. Jangan ibu begitu. Akhirnya caci maki. Teken dulu. Ya, teken kibir kita. Karena itu, ini sebagai penutup. Ini enggak terasa ya waktunya. Udah jam 10 kurang seperempat. Sebagai penutup, renungan saja. Nanti Jumat depan kita lanjutkan. Jadi kita setiap Jumat sekarang ngajinya baca kitab begini. Kira-kira cocok atau tidak? Ini majelis milik bersama. Jadi kalau enggak cocok ngomong ya. Kalau enggak cocok ngomong. Karena kita akan masak bersama, makan bersama. Jadi jangan searah, jangan saya yang cocok tapi jenengan enggak cocok. Kita masing-masing harus sama-sama cocok. Ini bahkan ada ibu-ibu dari Jepara, 5 orang ibu-ibu semua. Salah satunya nenek-nenek, kita manggilnya simbah gitu ya. Usianya 85 tahun. Ini malam ini datang ke sini. Gara-gara apa? Cocok jamu nih katanya. Cocok gitu ya. Cocok dengan apa namanya? Suasana majelis ki. Majelis kita ini alhamdulillah. Perempuan semua, yang laki cuman supirnya. Yang laki cuman supirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi coba ini renungan. Kisah sederhana ini akan jadi pelajaran yang luar biasa. Kira-kira kita sanggup atau tidak? Ya, kita sanggup atau tidak untuk lihat saya masih ada sombong atau tidak ada sombong. Jenengan bayangkan orang yang paling menjengkelkan jenengan semua. Yang sok musuhi, sok misuhi, ya, sok ngenyek, sok ngerasani. Bayangkan orang itu. Sudah kelihatan belum orangnya? Udah bu? Siapa? Bapak? Bukan toh bu? Ya, kelihatan orang itu. Coba. Nah, kalau kelihatan kan berarti kita masih ada orang yang gak enak di hati kita, ya kan? Nah, coba bayangkan jenengan disuruh mencium kakinya. Mau enggak? Kita disuruh cium kakinya, mau enggak kira-kira? Mau enggak kira-kira? Atau kita disuruh cium tangannya, kira-kira kita mau enggak? Coba gitu ya. Dengan ikhlas cium tangannya. Mau enggak kita seperti itu? Itu untuk ngukur diri kita ini masih ada rasa apa namanya? Sombong apa enggak gitu. Tahu enggak artinya sombong? Menolak kebenaran dan mandang remeh orang lain. Iya, mandang remeh orang lain. Nah, yang paling bahaya ini sombong bukan dengan duit. Sombong dengan duit itu kan kelihatan. Ya. Yang paling bahaya itu sombong dengan ilmu, sombong dengan ketaatan. Rumongso. Aku lak sobone masjid. Pantes swarga. Adek sobone ndem-deman. Arep swarga nih, keri, ngimpi kali. Ini ngomong gini, ini sombongnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Nah, contohnya adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu taala anhu. Masih ingat kan ceritanya? Uwais Al-Qarani, saya yakin semuanya ingat Uwais Al-Qarani. Beliau itu kalau makan gak repot. Ya, akhir zaman ini Pak Lek saya masih ketemu orang yang makannya dari tempat sampah. Gak masuk angin, gak sakit. Jadi makan cari bekas-bekasnya orang di tempat sampah itu masih layak dimakan. Gak repot. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani jadi ya. Jadi kalau makan, ya Uwais Al-Qarani cari di tempat sampah. Kenapa? Beliau gak bisa kerja karena harus nunggu ibunya. Ibunya gak bisa ditinggal. Jadi kalau makan, cari di tempat sampah, dibersihkan. Karena makannya roti kering kan orang-orang Timur Tengah sana ya. Seperti kalau ya roti apa cane ya. Ya roti seperti itu. Dibersihkan, dimakan. Tiap hari begitu. Suatu hari lihat di tempat sampah, ada anjing ikut serta cari makanan bersama-sama. Nah, Uwais Al-Qarani nyata aja. Tapi anjingnya ini rada aneh. Seperti itu. Bukan saya, bukan lo ya. Oh terus wah, Habibie kayak segawon. Wah, repot ini. Repot kalau begitu nih. Nyantek Uwais Al-Qarani cuma jawab. Anjing, kan tempatnya luas. Kamu cari makannya di pojok sana ya. Saya tak cari makan yang di pojok sini. Tolong aku coba jeguki. Enggak usah pakai apa? Jeguk-jeguk. Tempatnya luas. Kamu cari di sebelah sana, saya cari di sebelah sini. Jo kuatir. Aku karo kowe iki urung karuan api aku. Ya, urung karuan api api aku. Nanti kalau saya udah berhasil masuk surga, jalan di atas Shiratal Mustaqim enggak kepleset, masuk surga, yakin aku luwe apik timbang kowe. Ya, tapi nek saiki cek bumbuan. Ketoke kowe luwe apik. Jadi yuk dibagi, kamu pojok sana, saya pojok sih sini. Coba, bisa enggak kita punya sikap hati yang seperti itu? Sama anjing loh nih. Sama anjing aja seperti ini. Nah kita kepada manusia, sopo deh. Siapa dia? Bahkan bilang, sopo, sopo. Ini wajahnya orang sopo gitu. Sopo, sopo. Begini ini. Wajahnya begini ini. Nah ini nih. Paham ya? Nah ini nih. Cara mandang orang sopo begitu. Dikatakan oleh para ulama, pandangan mata yang merendahkan muslim yang lain, mandang kan? Paham kan? Gaya-gayanya orang yang ngeremehkan orang, tahu kan? Itu pandangan yang seperti itu, dosanya jauh lebih besar daripada melihat wanita yang terbuka auratnya dengan penuh syahwat, dengan penuh nafsu. Podo dosa nih. Aja ngomong, ya wes aku tak nonton mau itu, oh ngono ngawur. Ngawur. Dua-dua dosa. Cuman yang tadi dosanya jauh lebih besar. Kenapa? Yang satu dari nafsu, yang satu dari sombong. Sedangkan sombong itu penyakit warisannya iblis. Iblis dulu disuruh sujud, tidak mau. Kalau yang dari nafsu, dari syahwat, itu dulu Nabi Adam pernah karena pengin makan buah khuldi, rasa pengin makan itu kan nafsu makan. Nah, kalau ada orang yang lihat wanita makan banyak, ini karena nafsu. Dosa yang karena nafsu itu masih gampang obatnya. Tapi kalau dosa karena sombong, ini angel obatnya. Ya angel obatnya. Makanya jenengan jangan kaget. Penyakit yang paling akhir keluar dari hatinya seorang sebelum jadi wali. Dan ini penyakit kronis, paling angel disembuhkan. Ya, gak cari pujian, itu rada gampang. Ya kan? Tidak berbangga diri, itu rada gampang. Tapi kalau yang satu ini angel. Apakah itu? Tidak mau dikalahkan. Rumongso, sing paling apik dewi, paling gede dewi, paling bener dewi. Ya itulah sombong. Makanya biasanya yang kena penyakit sombong itu para ustadz seperti saya. Biasanya begitu. Ya orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang punya ilmu, itu biasanya penyakitnya sombong. Na'udzubillah min dzalik. Ya tinggal kita introspeksi. Jenengan rajin pengajian tuh biasanya kena penyakit sombong. Ya sebenarnya rasa ngaji we ya. Tambah medeni. Ya kalau enggak ngaji kan enggak tahu dirinya punya penyakit. Kalau sering ngaji nanti tahu, wah ternyata saya punya penyakit. Dan insya Allah kita termasuk orang yang enggak kena penyakit lah. Ya kan? Biasanya gitu loh. Suka datang pengajian terus nyawang sing orang ngaji. Alah, sawan perokok. Lah ini loh medeni. Medeni enggak itu? Medeni. Ini suatu kesombongan. Sampai di sini jelas? Ya, ada yang mau nanya enggak di depan saya sini? Silakan. Nama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joko dari mana? Mas Joko dari Jebres. Kuliah di mana? UNS Fakultas? Fakultas Teknik Semester? Semester 9. Kapan skripsi? Sedang proses nikah? Oh, doakan saja. Amin. Semoga bulan depan. Karena suruh doakan kan lebih cepat, lebih baik. Mas Joko, silahkan. Tapi dia Joko terus ya. Apa yang mau ditanyakan Mas Joko? Boleh. Iya. Tuh, satu. Yang 10? Oh, cuma 2. Alhamdulillah. Yang kedua? Iya. Sudah? Sip. Wassalam. Saya mau ngadek sedikit boleh. Pegel bu kakinya. Silahkan Mas Suami dinaikkan sedikit kameranya, nyantai. Ya Bu ya, saya pengen lihat jenengan semua. Kalau duduk ini kan gak kelihatan ya. Sekali-sekali kan berdiri boleh loh. Jenengan kan curang bisa lihat saya, tapi saya gak bisa lihat jenengan. Nih sederhana. Pertanyaan nomor satu. Habis sholat itu ada doa dan zikir, ya kan? Tapi ada yang habis sholat, gak doa zikir dulu, tapi langsung tausiah, tultum. Oke. Bagus. Misal ada masjid yang kebiasaannya habis sholat terus kultum. Bagus masjid tadi. Ya. Memang kebiasaannya seperti itu. Tapi kita jangan menjadikan semua tempat seperti tempat kita. Paham maksudnya enggak? Misalnya saya, misal aja saya ya. Saya kebiasaan di masjid saya, misal habis sholat itu kultum dulu. Saya masuk masjid habis sholat langsung kultum, jadi keroyok sak masjid. Nyalahi adat. Tapi kalau memang masjid itu udah terbiasa habis sholat kultum, maka kita yang sholat di masjid itu ikut aturan. Paham kan? Ikut aturannya, dengarkan kultumnya. Kalau kultum itu kuliah 7 menit. Tapi kalau langsung ceramah setengah jam, jenengan boleh ninggalkan. Ya, boleh nih, ninggalkan. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Bergeserlah, cari tempat yang lain. Yang tidak di tempat itu. Sehingga tidak mengganggu kegiatan kultum yang sedang berlangsung. Jangan tambah kemudian dibanter-banter, ke. Itu lagi kultum. Subhanallah. Ini kelihatannya kayak mau perang apa ilmu ini. Jangan. Jadilah orang yang bijaksana. Paham maksud saya, kan? Terus, kalau memang di masjid itu biasanya zikir dan doa dulu, maka kita zikir dan doa. Kok enggak ada kultumnya? Oh, masjidnya mungkin udah punya pengajian rutin. Mungkin ada kajian rutin. Jangan kita paksakan kebiasaan kita di setiap masjid. Bisa dipahami ini? Karena setiap ulama punya cara pandang yang berbeda-beda. Ada orang yang berpandangan, habis sholat itu ngasih ilmu lebih utama daripada zikiran. Ya kan? Nah, ada orang yang berpandangan zikiran itu lebih utama, nanti ngasih ilmunya belakangan. Masing-masing kan beda cara pandangnya. Kita anggap aja wong semuanya benar, semuanya benar. Nah, sikap jenengan bagaimana? Lah wong itu masjid jenengan. Jenengan sholat di situ ya ikut aturan mainnya. Setelah itu baru lanjutkan zikir dan doanya. Kalau merasa punya apa? Aktivitas lain, silakan jenengan lanjutkan doa dan zikir, tapi seperlahan mungkin sehingga tidak mengganggu proses ta'lim. Kira-kira ini bijaksana atau enggak bijaksana? Bijaksana ya, jangan nyalah-nyalahkan orang lain. Bisa dipahami? Nah, terus yang kedua, betul Habib Muhammad. Yang kedua atau yang ke-10 nih? Apa tadi yang kedua? Dari sombong karena punya ilmu. Ya. Orang yang punya ilmu, Pak Soni monggo. Orang yang punya ilmu itu kebanyakan ujiannya adalah sombong. Contoh, saya pergi ke Mekah sama Madinah umroh. Sampai di Madinah saya ziarah ke makam Baqi, ya, ke makam Baqi. Makamnya para sahabat. Masuk sana. Di situ saya selesai ziarah, lihat kok ada satu kerumunan yang agak besar. Di situ ada satu polisi sama satu jamaah lagi otot-ototan. Si polisi ngomong, "Memnu, ini kan karena alirannya model aliran yang begitu gitu ya. Enggak boleh begini, ngaji di kuburan enggak boleh, ini enggak boleh," gitu kan? Yang satu marah. Gurumu ki sapa? Ngaji kok ora entuk, ki sing ngajari kowe sapa, gitu kan? Jadi ini polisi sama jamaah gitu kan? Teriak-teriakan gitu. Yang lain nonton. Jadi kan berarti sama-sama punya ilmu tapi saling mengunggulkan ilmunya. Datang nih Novel bin Muhammad Ali Drus yang enggak punya ilmu. Nonton ada apa atau ini? Saya kira ada ceramah. Nonton. Ini yang baca Al-Quran di kuburan itu bid'ah. Saya ngomong bid'ah ini sopo gitu kan. Saya datang. Subhanallah. Teriak. Saya juga ikut teriak. jenengan kabeh ki sing bid'ah ning kuburan kok debat ning kuburan ki ya ilang mati tak tinggal. Wes setting tinggal akhirnya yang nonton benar-benar bubar semua. Ya bubar semua. Lah ini loh contoh kesombongannya orang yang punya ilmu, enggak bisa menempatkan di diri. Itu bentuk sombong tapi enggak apa namanya? Enggak sadar kalau urusan bid'ah mau saya itu paling gergetan lihat orangnya begitu kan gergetan. Tapi kita harus tahu diri. Nah, biasanya itu penyakit sombong hingga pada orang yang punya ilmu. Caranya bagaimana? Saya ambil contoh. Ulama ya. Ada satu ulama kalau setiap jam pelajaran itu lagi ngajar, itu kok ada jam tertentu yang izin sama muridnya, kalian duduk di sini, pelajari dulu yang tadi saya sampaikan ya. Satu jam lagi saya akan kembali. Ini gurunya begitu. Santrinya satu ya penasaran, ki guruku ki kok mesti jam sakmene lunga pergi. Akhirnya dibuntuti sama santrinya. Ternyata kemana ini? Gurunya ini kemana? Ternyata gurunya pergi ke sebuah sumur. Ya ke sebuah sumur yang biasa masyarakat itu kumpul untuk nimba dari air. Dan yang nimba semuanya ibu-ibu yang sudah tua. Nah gurunya di situ nimbo, ngambilkan air, ngangsukan untuk ibu-ibu, nenek-nenek tersebut. Maka muridnya kaget. Muridnya kaget. Selesai diparani. Guru, duh, kamu kok keluar? Nah, saya penasaran guru keluar terus. Kenapa? Kok guru jadi tukang timbul begini? Enggak, saya itu kalau ngajar, kadang timbul perasaan di hati saya. Gue ki wong alim, gue ki wong apik. Ya, kamu tuh orang mulia. Makanya untuk menghajar diri saya yang seperti itu, saya ajak diri saya nimba ki bayune nenek-nenek. Sehingga saya bisa ngomong sama diri saya, kue kimong bature wong tua sing arep mati. Ojo sombong, kamu cuma tukang pencari air. Ulama dulu begitu sedikit ada, langsung merendahkan di dirinya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Khalifah Umar bin Khattab. Beliau itu sampai keliling ke rumahnya janda-janda tua itu ya, didatangi. Siapa di antara kalian yang mau belanja ke pasar, biar Umar yang membelanjakannya. Pesanannya apa? Silahkan ditulis. Itu Sayyidina Umar sampai ngambil nih loh, ngambil daftar pesanannya, kemudian ke pasar, membelanjakan kebutuhannya, diantarkan ke rumahnya. Ini Khalifah Umar bin Khattab. Coba, ada ustaz yang mau begitu? Ayo. Mau ndak? Di jalan jenengan, jadi ustaz. Naik mobil, ketemu jamaahnya jalan kaki. Ngerti itu jamaahnya, mau mandek? Silakan numpang atau halo assalamualaikum yang mana wah engko jejer dhek jenengku ambruk engko ayo yang mana ayo naik motor mau ke masjid sendiri lihat ada orang jalan kaki mau ndak boncengkan mas yuk bareng mau ndak begitu kadang-kadang kan engko wong nyawang aku ora kenal ki sapa aku disawang wong ini kebanyakan mikir takut harga dirinya aja jatuh, takut namanya jatuh. Padahal Rasul mengajarkan, berikan salam pada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu, enggak kamu kenal. Nanyanya pendek, jawabannya panjang, nakal. Ya, nanyanya pendek, tapi jawabannya panjang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini sederhana atau enggak sederhana ini? Sebenarnya kan sederhana. Kalau mau mengikis sifat sombong, caranya cuma satu. Lawannya sombong. Lawannya sombong apa? Merendahkan diri. Makanya ulama-ulama dulu sebelum terima murid, muridnya itu diujinya untuk merendahkan diri. Makanya murid-muridnya dikasih kerjaan ngosek WC. Jenengan Pak, mau enggak Pak ngosekin WC buat istri? Mujahadah, ya kan? Ngosek WC. Itu pernah di Masjid Riyadh. Masjid Riyadh, hol-holan. Itu yang macam-macam kan yang kerja di sana, yang bantu. Itu ada seorang dokter keturunan Jepang. Ya. Keturunan Jepang itu nyuci piring, isah-isah dan lain sebagainya. Terakhir saya baru tahu itu dokter gitu. Dokter tapi mau seperti itu. Kenapa? Ngateh dirinya, mengikis sifat sombong. Lah kita mau enggak latihan-latihan begini? Ngikis sifat sombong, ya, berupaya merendahkan diri. Ajar sampai diri kita ini enggak ada sombongnya. Dan penyakit sombong yang gak kelihatan sombongnya adalah dia merasa aku setelah sombong. Nah ini ini aku serah sombong rakyat DE. Nah, ini sombong ini juga. Paham kan? Ini sombong. Kalau pengen ngerti detail itu ya, nanti baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, itu dipreteli satu persatu. Yang saya sampaikan ini baru cuplikan-cuplikan sedikit-sedikit. Nanti insyaallah kalau setiap Jumat kita belajar bareng, lama-lama ini Ibnu Athaillah akan membuat hati kita itu semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih dan semakin bersih. Terakhir, jam 10 lewat 5 menit. Betul. Itu kecepatan kok. 10 lewat 5 menit. Terakhir ya. Di sini ada manten baru. Nih, putranya Habib Husain bin Anis, cucunya Habib Anis nih. Manten baru. Saya pengen dengar kalau manten baru ceramah gimana kira-kira ya. Ya. 5 menit ya, Bu ya. Fadhol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi almillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Para hadirin dan hadirat, saya minta maaf yang banyak ini. Datangnya telat kok malah ngasih ceramah ini. Dan saya sudah datang mungkin dari sekitar setengah jam yang lalu, cuma duduk di luar. Terus digeret sama Pak Sony masuk akhirnya. Datangnya sampai sini disuruh ceramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuk dia, maka dia oleh Allah dijadikan orang yang mendalami ilmu agama. Dijadikan orang yang senang hadir pengajian. Dijadikan orang yang senang untuk memperkaya wawasannya tentang ilmu agama. Berarti pemahaman daripada hadis ini, kalau ada orang tidak senang untuk memperdalam ilmu agama, tidak senang untuk hadir pengajian, tidak senang untuk dengarkan ilmu, Allah tidak menghendaki kebaikan untuk dia. Karena untuk ilmu ini mulia. Sekarang seandainya misalkan ya, ada sandalnya Kanjeng Nabi. Jenengan megang sandalnya Kanjeng Nabi, mau tidak? Mau ya? Ditapuk pakai itu mau ya? Padahal Kanjeng Nabi tidak mewariskan sandal. Apa yang diwariskan sama Nabi? Ilmu. Yang diwariskan sama Nabi Muhammad itu ilmu. Abu Hurairah dulu, waktu setelah Rasulullah SAW meninggal, lihat waktu itu keadaan masjid. Pastinya dulu di masjid itu banyak orang ngaji, banyak orang yang belajar. Lihat waktu itu kok di masjid kok sepi. Dilihat di masjidnya sepi. Setelah itu dilihat, oh ternyata orang-orang sekarang mulai dagang di pasar. Datang ke pasar, teriak-teriak buru-buru. Ya ayuhan nas. Wahai orang-orang yang ada di pasar, ketahuilah sekarang ini warisannya Rasulullah sedang dibagikan ada di masjid. Wah yang ada di pasar kaget. Ini warisannya orang yang paling mulia sedunia. Dipikir emas, perak, rebutan, sepi pasarnya. Sampai di masjid, dilihat cuma ada pengajian. Mana ini? Tidak kelihatan. Fulus-fulusnya ini kok tidak kelihatan ini. Yang kelihatan cuma ada orang pengajian. Nah, akhirnya protes semua ke Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kamu ini ngomong bohong, dusta. Di masjid ini loh, tidak ada duitnya. Isinya cuma orang pengajian. Loh, ya itu warisannya Nabi Muhammad. Inna ma'asyiral anbiya la yuritu dinaran wala dirhaman walakin waratul ilma. Sebenarnya kami ini para nabi, tidak, kata Nabi Muhammad, tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi yang kita wariskan adalah ilmu. Alhamdulillah sekarang kita ini bisa sama-sama berkumpul ada di majelis ilmu. Mudah-mudahan yang terpenting, yang terpenting kita keluar dari sini berubah. Ada efeknya. Cuma akhirnya Ustaz Novel teramah serak, ternyata kita pulang sama saja kesian Ustaz Novel akhirnya. Kemudian ilmu yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa merubah diri kita, bisa menghilangkan kesombongan dari diri kita. Saya kalau teramah lama-lama takut sombong akhirnya. Saya langsung kembalikan ke Habib Novel. Ya, kalau Habib Muhammad ceramah lama-lama, nanti takutnya Habib Novel nggak dipakai lagi sama umat. Ya, Habib. Ya, jadi kalau ada yang cari mubaligh, cari mubaligh, ini apa namanya, anaknya Habib Husain bin Anis, biar terjun ke masyarakat. Beliau baru selesai dari nyantri di Ustaz Taufik di Pasuruan. 4 tahun, ya, Habib. Nah, 4 tahun nyantri di sana. Dan ini sarjana juga. Ya, selesai dari kuliah, kemudian nyantri. Ya, biar manfaat, makanya jenengan undang. Ya, ngajar di musola, walaupun orangnya cuma 2 orang, undang. Kalau enggak mau berarti sombong. Iya, namanya ustadz tuh kalau diundang enggak boleh lihat. Nah, yang jamaahnya yang datang cuma 1 orang nenek-nenek, okay, gitu. Ya, yang datang itu mau 10 orang, oh, okay. Jangan lihat jumlah, berbangga dengan jumlah sebagai sebuah kebanggaan punya jumlah yang banyak. Itu sebuah kesombongan. Kalau kita lihat wali-wali dulu tuh ceramahnya yang datang cuma 5 orang, cuma 3 orang yang kelihatan, tapi Kanjeng Nabi rawuh. Ya, Kanjeng Nabi SAW rawuh. Jadi kita lihat itunya, kehusuan hatinya itu bisa mendatangkan para malaikat. Yang tadi saya diingatkan, alhamdulillah ya, kita hari ini sama Allah diguyur warisannya Kanjeng Nabi, kan ya seneng. Macam-macam kan kita dapat ilmu tadi ini. Yang nomor 1 tadi yang paling pokok adalah tobat dari segala macam dosa. Terus yang kedua, mencontoh Nabi. Itu ada 2, mencontoh yang lahir dan mencontoh yang batin. Yang lahir sholat, zakat, dan lain sebagainya. Batinnya sholat yang khusyuk, ya kan? Kemudian kalau baca Al-Quran juga yang khusyuk. Ya, kemudian jangan sombong kepada orang, dan seterusnya. Penutup, ya. Ini Pak Soni mau saya suruh ceramah. Beliau barusan ceramah. Saya kesian, nanti suaranya habis. Ini udah saya bisa begitu-begitu terus. Ngasih kode saya, jangan. Loh, ya kan, batuk-batuk lagi kan? Maksudnya begitu. Jadi saya tahu diri ya. Insya Allah, yang ini pengumuman dari saya. Jadi masjid ini tiap Jumat ya. Tiap Jumat seperti biasanya. Seperti biasanya. Tapi kita baca kitab. Saya mau nanya untuk yang terakhir kali. Jujur saja apa adanya. Dibuat kajian model begini, seneng atau kurang seneng? Seneng. Jadi runtut gitu ya. Runtut, urut, sedikit, biar selesai. Insya Allah demikian. Nah, ini ada permohonan doa dulu. Kemudian nanti ada pengumuman dari saya. Yang terakhir, penutup doa. Setelah itu makan bersama. Ya, 1 beri boleh buat 3 orang nanti. Ya, 1 beri boleh buat 3 orang. Jadi biar warak semua. Ya. Kalau misalnya ada jenengan bawa plastik, 1 beri mau disok di plastik juga boleh. Tapi jangan berinya dibawa pulang. Ya. Boleh insya Allah. Permohonan doa buat ayahanda Bapak Wagio yang sedang sakit penglihatan. Kemudian untuk Nyonya Yuli. Ya, untuk Nyonya Yuli. Istri dari saudaraku Srianto yang sedang mengandung 4 bulan, ini murid saya sendiri ini. Kemudian untuk Ibu Hajah Siti Khairiyah yang dirawat di rumah sakit Kostati karena kecelakaan. Kemudian untuk keluarga Bapak Zaini Kurniawan yang ingin menaikkan ibadah haji, yang mau niat daftar haji ya, semoga diberi kemudahan. Kemudian untuk ini 1 lembar doa dari keluarga Kacangan ya. Minta doa keluarga Bu Siti Zainab, semoga dapat lepas dari segala hal yang enggak enak yang dihadapinya ya, biar jadi enak semuanya. Kemudian untuk saudara Ahmad Bahru Naim, semoga diberi kemudahan dalam mencari pekerjaan yang bisa mendatangkan rezeki yang halal dan berkah. Ya, dan juga untuk Ibu Hajah Sri Nurdaningsih, semoga diberi kemudahan segalanya dan selalu diberi kesehatan untuk ibadah. Kemudian untuk Bu Hajah Mulyani, minta doanya supaya sakitnya bisa sembuh semua. Untuk Nurfi Kiswarawati binti Ahmad Kawim Suroso, semoga sakitnya bisa sembuh dan diberikan jodoh yang soleh. Kemudian untuk Bapak Joko Sugiharjo, semoga lekas sembuh. Kemudian untuk Ibu Sri Utami, semoga hajat-hajatnya terwujud. Kemudian untuk almarhum Bapak Jiman bin Sodi Kromo, dan almarhumah Ibu Sukinem binti Sonorjo, dan almarhum Akhina Muhammad Taib Azizin, dan almarhum Al-Habib Ali Ibn Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, dan semua keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga yang meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, diberi tempat yang terbaik di sisinya, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan semoga tadi yang sakit disembuhkan dari segala macam penyakitnya, yang ingin hajat apapun diberi oleh Allah apa yang diinginkan. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan Bapak Supriyadi dan yang lain yang sedang sakit diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita semua oleh Allah diberi kemudahan dalam segala urusan kita, dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, diberi kenikmatan zahir dan batin, dan di akhir usia kita kelak dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.